Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 11 Maret 2018 yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1439 Hijriah. Keutamaan menghormati tamu dan saling mengunjungi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dzaifi Ibrahim al-mukramin idzaqalu 'alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ajalin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wabasyaruhu bighulamin alim fa'aqbalatim ra'atuhu fi sarratin fasahhat wajhaha waqalat ajuzun aqim qalu kadzaliki qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Sudahkah sampai kepada Muhammad, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yakni malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, salam. Ibrahim menjawab salamun atau salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia, yakni Ibrahim, pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?" Maka dia, Ibrahim, merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yakni Ishak. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui." Quran Surat Az-Zariyat ayat 24-30. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Nabi Hurairah taqala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 78. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qala, aina turid? Qala, uridu akan li fi hadhil qaryah. Qala, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Qala, la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi. Qala, fa inni rasulullahi ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi." Rawahu Muslim.

saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, kecintaanku pasti meliputi kepada orang yang saling mencintai karena aku, saling berteman karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling memberi karena aku. Hadis riwayat Malik dengan sanad sahih dalam Al-Muwatta juz 2 halaman 954. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridzon aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi antibta wa taba mamshaka wa tatawwa'ta minal jannati manzilan. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka ada seorang penyeru yang menyatakan, perbuatanmu sangat baik, begitu pula langkahmu, dan kamu akan menempati rumah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 246, nomor 2076. An Humaydi Tawili An Anas ibn Malik qala dakhala alaihi qaumun ya'udunahu fi maradin lahu faqala ya jariyatu halummi li ashabina walau kisaron fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul makarimul akhlaqi min amalil jannah. Rawahu Tabrani fil Awsat. Dari Humaid bin Tawil, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, ada suatu kaum datang kepadanya untuk menjenguk sakitnya. Lalu Anas memanggil pembantunya, "Hai anak perempuan, bawalah ke sini untuk teman-teman kita walaupun sedikit makanan." Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemuliaan akhlak termasuk amalan-amalan surga. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, juz 7 halaman 258, nomor 6497 dengan sanad jayyid. An Abi Hurairah annannabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Ad-diyafatu salasatu ayyamin fama siwa zalika fahuwa sodakotun. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya tamu itu selama 3 hari, maka yang lebih dari itu menjadi sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 3 halaman 342, nomor 3749. An Nabi Hurairah taqala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, inni majhudun. Fa arsala ila ba'di nisa'ihi faqalat, walladhi ba'asaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Summa arsala ila ukhra faqalat misla zalika hatta kulna kulluhunna misla zalik. La, wallahi ba'asaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Faqalat, man yuzifu hadzal lailata rahimahullahu. Faqama rajulun minal ansari faqala, ana ya Rasulullah. Fantolako bihi ila rohlihi faqala limraatihi, hal indaki syai'un? Qalat, la, illa kutu sibiyani. Qala, fa'allilihim bisyai'in, fa'idha dakhala zaifuna, fa'atfi'is siroja, wa'arihi anna na'kulu. Fa'idha ahwa liya'kula, fa'kumi ila siroji, hatta tutfi'ihi. Qalat, faqa'adu wa akalat dhaifu. Falamma asbaka ghoda ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Faqala, qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya saya ini orang yang sedang kesulitan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawanya kepada sebagian istri beliau. Lalu istri Nabi itu menjawab, demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, saya tidak punya apa-apa kecuali air. Lalu beliau membawanya kepada istri beliau yang lain. Lalu istri beliau ini pun menjawab seperti itu pula. Sehingga para istri beliau semuanya mengatakan seperti itu, yaitu, demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, saya tidak punya apa-apa kecuali air. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu ini pada malam ini? Semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Lalu ada seorang laki-laki Ansar berdiri dan berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian orang tersebut berangkat dengan membawa tamu itu ke rumahnya. Lalu orang Ansar itu bertanya kepada istrinya, apakah kamu punya makanan? Istri itu menjawab, tidak, kecuali sedikit makanan untuk anak-anak. Orang Ansar itu berkata, hiburlah anak-anak dengan sesuatu. Dan apabila tamu kita telah masuk, padamkanlah lampunya dan perlihatkanlah kepadanya seolah-olah kita juga sedang makan. Maka apabila tamu itu akan makan, berdirilah kamu menuju tempat lampu dan matikanlah. Rawi berkata, lalu mereka sama duduk, sedangkan tamu itu makan sendirian. Setelah pagi hari, orang Ansar tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal itu. Lalu beliau bersabda, sungguh Allah kagum, ridha dan memberi pahala atas perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1624. An Anas bin Malik qala, qala Abu Thalhah li Ummi Sulaim, laqad sami'tu sawta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan, a'rifu fihi al-ju'a. Fa hal 'indaki min syai'in? Qalat na'am. Fa akhrajat aqrasan min sa'irin, summa akhrajat khimaran laha, falaffatil khubza bi ba'dihi summa dassathu tahta yadi, wala satni bi ba'dihi summa arsalatni ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, fadhahabtu fihi fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa ma'ahun nasu faqumtu alaihim, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'arsalaka Abu Thalhah? Fakultu na'am. Qala, bita'amin? Fakultu na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman ma'ahu, kumu. Fantolako wantolaktu baina aidihim hatta jitu Abu Thalhata fa'akhbartuhu. Faqala Abu Thalhah, ya Umma Sulaim, qad ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi walaisa indana ma nut'imuhum. Faqalat, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Fantolako Abu Thalhah hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Thalhah ma'ahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halumma ya Umma Sulaim, ma'indaki? Fa'atat bidzalikal khubzi, fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fafutta wa asarat ummu Sulaimin uqatan fa'adamathu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi ma syaa Allahu an yaqula. Summa qala izan li asratin fa'adina lahum fa'akalu hatta sabi'u summa kharaju. Summa qala izan li asratin fa'adina lahum fa'akalu hatta sabi'u summa kharaju. Summa qala izan li asratin fa'adina lahum fa'akalu hatta sabi'u summa kharaju. Summa qala izan li asratin fa'akala al-qawmu kulluhum wa syabi'u wal-qawmu sab'una aw samanuna rajulan. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Abu Talhah berkata kepada Ummu Sulaim, sungguh aku mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lemah. Aku mengetahuinya karena lapar. Apakah kamu mempunyai sesuatu? Ummu Sulaim, yakni istri Abu Talhah, menjawab, iya. Ummu Sulaim lalu mengeluarkan beberapa keping roti. Lalu dia mengeluarkan kerudungnya, lalu dibungkusnya roti itu dengan sebagian kerudung tersebut. Lalu menyembunyikannya di bawah tangan atau ketiakku, dan dia melilitkan sebagian kerudungnya pada kepalaku. Kemudian dia menyuruh aku, yakni Anas putra Ummu Sulaim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, kemudian aku berangkat dengan membawa roti itu, lalu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid bersama orang-orang, yakni para sahabat. Aku berdiri sedang mereka duduk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, kamu diutus oleh Abu Talhah? Aku menjawab, iya. Beliau bertanya, jamuan makan? Aku menjawab, iya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang bersama beliau, bangkitlah. Kemudian beliau berangkat bersama para sahabat dan aku berjalan di depan mereka sehingga sampai ke rumah Abu Talhah. Lalu aku memberitahukan kedatangan mereka. Abu Talhah berkata, hai Ummu Sulaim, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan orang-orang, sedang kita tidak mempunyai makanan yang cukup untuk menjamu mereka. Ummu Sulaim berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Abu Talhah keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan Abu Talhah duduk bersama beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemarilah hai Ummu Sulaim, apa yang kamu miliki? Lalu Ummu Sulaim menyuguhkan roti tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar roti itu diremuk. Lalu roti itu pun diremuk. Lalu Ummu Sulaim memeras minyak samin yang tersisa di wadah dan membuatnya sebagai lauk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa padanya menurut yang dikehendaki Allah. Kemudian beliau bersabda, suruhlah masuk 10 orang. Lalu Abu Talhah menyuruh masuk 10 orang. Lalu mereka makan hingga kenyang. Lalu mereka keluar. Kemudian beliau bersabda, suruhlah masuk 10 orang. Lalu Abu Talhah menyuruh masuk 10 orang. Lalu mereka makan hingga kenyang. Kemudian mereka keluar. Kemudian beliau bersabda, suruhlah masuk 10 orang. Abu Talhah menyuruh masuk 10 orang. Lalu mereka makan hingga kenyang. Kemudian keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, suruhlah masuk 10 orang. Maka kaum itu makan semuanya hingga kenyang. Dan jumlah mereka adalah 70 atau 80 orang. Hadis riwayat Bukhari, juz 4 halaman 171. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana yaqul wallahi allazi la ilaha illahu in kuntu la a'tamitu bika biti 'alal ardi minal ju'i wa in kuntu la asaddul hajaro hatta batni minal ju'i wa in kuntu la asaddul hajaro 'ala batni minal ju'i walaqad qa'attu yawman 'ala tariqihim allazi yakhrujuna minhu famarra bi Abu Bakrin radhiyallahu anhu fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi azza wa jalla ma sa'altuhu illa liyastatbi'ani famarra bi wa lam yaf'al summa marra bi Umaru fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi azza wa jalla ma sa'altuhu illa liyastatbi'ani famarra bi wa lam yaf'al summa marra bi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fatabassama hina ra'ani wa 'arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi summa qala ya Aba Hurairah qultu labbaika ya Rasulullah qala ilhaq wa madha wattaba'tuhu fadakhala fasta'zantu fa'adhinali fadakhaltu fawajattu labanan fi qadahin faqala min aina hadzal labanu qalu ahdahu laka fulanun aw fulanatu qala ya Aba Hurairah faqultu labbaika ya Rasulullah qala ilhaq ila ahli suffati fada'uhum li qala wa ahli suffati adiyaful islami la ya'wuna ila ahlin wala malin iza atadhu sodakotun ba'asa biha ilaihim walam yatanawal minha syai'an wa iza atadhu hadiyatun fa'arsala ilaihim fa'asoba biha wa asyrokahum fiha fasa'ani zalika kultu wa ma hadzal labanu fi ahli suffah kuntu arju an usiba min hadzal labani sarbatan ataqawwa biha wa anar rasul fa'idha ja'u amaroni an u'tiyahum wa ma'asa an yablughani min hadzal labani walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulihi buddun fa'ataituhum fada'autuhum fa'akbalu hattasta'zanu fa'adhinalahum wa akhadu majalisahum minal baiti faqala ya Aba Hurairah qultu labbaika ya Rasulullah qala khudh fa'atihim fa'akhadtul qadaha faja'altu u'tihi ar-rajula fayasrabu hatta yarwa summa yaruddu alayya al-qadaha fa'u'tihi al-akhara fayasrabu hatta yarwa summa yaruddu alayya al-qadaha hatta antahaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiya al-qawmu kulluhum fa'akhadha al-qadaha fawadha'ahu ala yadihi wa nazara ilaiha wa tabassama wa qala ya Aba Hurairah qultu labbaika ya Rasulullah qala baqitu ana wa anta qultu sadaqta ya Rasulullah qala uqud fasrab faqa'attu wa saribtu faqala israb fasaribtu summa qala israb fasaribtu famazala yaqulu israb fa asrabu hatta qultu la wallazi ba'athaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan qala fadanu fa a'taytuhul qadaha fa hamitallaha wa samma wa saribal fadlata rawahul baihaqi fi sunanil kubra dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Sungguh, saya pernah tidak kuat berjalan karena lapar. Dan aku mengganjal perutku karena lapar. Pada suatu hari, aku duduk di jalan yang orang-orang biasa lewat di jalan itu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat. Lalu aku bertanya kepadanya tentang suatu ayat dalam kitab Allah Azza wa Jalla, yakni Al-Quran. Yang aku tidak menanyakannya, kecuali agar dia mengajakku untuk makan. Tetapi dia terus berlalu dan tidak berbuat seperti yang kuharapkan. Kemudian Umar lewat. Lalu aku bertanya kepadanya tentang suatu ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla, yakni Al-Quran. Yang aku tidak menanyakannya, kecuali agar dia mengajakku untuk makan. Tetapi dia pun terus berlalu dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian Abu Qasim, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, dan beliau tersenyum ketika melihatku. Beliau mengerti dengan apa yang ada pada diriku dan apa yang ada di wajahku. Kemudian beliau bersabda, "Hai Abu Hurairah." Aku menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Ikutlah aku." Kemudian beliau berlalu dan aku mengikutinya. Kemudian beliau masuk rumah dan aku pun minta izin untuk masuk. Aku dipersilahkan masuk dan aku pun lalu masuk. Lalu aku melihat ada mangkok besar berisi susu. Beliau bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini?" Mereka menjawab, "Si fulan atau fulanah memberikan hadiah untuk engkau." Beliau bersabda, "Hai Abu Hurairah." Aku menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Panggillah Ahlus Sufah, ajalah mereka datang kemari." Abu Hurairah menerangkan, Ahlus Sufah adalah tamu-tamu Islam. Mereka tidak pulang kepada keluarga dan tidak punya harta benda. Apabila ada pemberian berupa sedekah kepada Nabi, maka beliau mengirimkannya kepada mereka dan beliau tidak mengambilnya sedikitpun. Tetapi apabila datang pemberian berupa hadiah kepada Nabi, beliau mengirimkan kepada mereka, dan Nabi juga ikut mengambilnya, dan orang-orang Ahlus Sufah itu pun diikutkan untuk menikmatinya. Maka yang demikian itu membuatku susah. Lalu aku bertanya, "Apakah susu ini untuk Ahlus Sufah?" Dan aku berharap untuk mendapatkan bagian susu ini sebagai minuman agar aku kuat kembali. Padahal saya sebagai orang yang disuruh. Dan apabila mereka, yakni Ahlus Sufah, sudah datang, beliau menyuruhku agar susu itu diberikan kepada mereka. Mudah-mudahan susu itu cukup dan aku juga mendapat bagian. Sedangkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya itu suatu keharusan. Lalu aku pun datang kepada mereka untuk mengundang. Lalu mereka datang dan minta izin untuk masuk. Lalu mereka dipersilahkan. Mereka pun mengambil tempat di dalam rumah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Abu Hurairah." Aku menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Ambillah susu itu dan berikanlah kepada mereka." Maka aku pun mengambil mangkok besar berisi susu itu, lalu aku berikan kepada seorang laki-laki. Kemudian ia minum sampai kenyang. Lalu ia mengembalikan mangkok yang berisi susu tersebut kepadaku. Lalu aku memberikannya kepada yang lain. Maka ia pun minum sampai kenyang. Kemudian ia mengembalikan mangkok yang berisi susu itu kepadaku. Setelah yang datang itu minum semua, sampailah tugasku memberikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang semuanya sudah kenyang dari minum susu tersebut. Lalu beliau mengambil mangkok yang berisi susu tersebut dan meletakkannya di atas tangan beliau. Lalu beliau memandangku sambil tersenyum. Kemudian beliau bersabda, "Hai Abu Hurairah." Aku menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sekarang tinggal bagianku dan bagianmu." Aku menjawab, "Betul ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Duduklah dan minumlah." Lalu aku duduk, kemudian minum. Kemudian beliau bersabda, "Minumlah." Maka aku minum lagi. Kemudian beliau menyuruhku lagi, "Minumlah." Lalu aku minum lagi. Beliau terus-menerus bersabda, "Minumlah lagi." Lalu aku minum lagi, sehingga aku berkata, "Tidak, demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Sudah tidak muat ya Rasulullah, perutku sudah kenyang." Beliau bersabda, "Berikanlah kepadaku." Lalu aku pun memberikan mangkok berisi susu tersebut kepada beliau. Lalu beliau memuji kepada Allah dan membaca basmalah. Lalu minum susu yang masih tersisa tersebut. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra juz 7 halaman 83 nomor 13.866.